Bismillah. Qala syarih hafizahullah ta'ala. Al-mas'alatul ula qawluhu wala yaqtadi taqraro i'lam anna sighatal amri taqtadi fi'lal ma'muri maratan wahidatan qat'an wala khilafa fi dhalika wa innamal khilafu fima zada 'alal marrah wa huwa taqrar bimana fi'lil ma'muri bihi kullama qudira 'alaihil mukallafu fal amru min haitsu taqrari wa 'adamuhu lahu thalathu suwarin. Istamir. Al awal imma ayyuqaidu bima yufidul wahdah fa hadza yuhmalu 'ala ma quyida bihi wa la yaqadi taqrara ka qawlihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa dhahirul ayati wujubu tikraril haji bitakraril istita'ah. Lakin su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afi kulli amin ya Rasulullah fa ajaba bima yadulu ala annahu fil umri maratan wahidah. Payah mulul amru fil ayati alal wahdah lihadad dalili minas sunnah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita menuju ke di antara masalah al-amr. Dan ini di antara pembahasan dalam usul fiqih yang masyhur di kitab-kitab usul fiqih. Al-mas'alatul ula, permasalahan pertama, yaitu perkataan wala yaqtadi at-takrar. Al-Imam Al-Juwayni rahimahullah, beliau mentahqiq bahwasanya yang sahih adalah perintah itu tidak serta-merta melazimkan adanya pengulangan hal yang diperintahkan untuk diperbuat. Ya. Maka kata Syekh Abdullah Al-Fauzan rahimahullah, i'lam anna sighatal amri taqtadi fi'lal ma'muri maratan wahidatan faqatan. Ketahuilah bahwasanya bentuk perintah itu melazimkan perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan sekali saja, itu secara absolut sekali saja. Wala khilafa fi dhalik, tidak ada khilaf dalam masalah itu. Wa innamal khilafu fi ma zada 'alal marrati wa huwa at-takrar. Bima'na fi'lul amri atau fi'lil ma'muri bihi kullama qadara 'alaihi al-mukallafu fal amru min haythu at-takrar wa 'adamuhu min haythu at-takrar wa 'adamihi lahu thalathu suwar. Tetapi yang terjadi khilaf adalah apa yang lebih dari sekali, yaitu pengulangan. Kalau sekali itu semua sepakat, sekali itu memang wajib, tapi untuk mengulanginya apakah harus atau tidak, gitu loh. Ya. Antum disuruh untuk pergi ke pasar. Kalau sekali itu udah pasti, namanya disuruh kan harus lakukan. Tetapi kalau lebih dari sekali, kira-kira itu sesuatu yang harus atau tidak. Ya. Itu yang ada khilaf dan ada tiga gambaran di sini. Tiga gambaran. Pertama, imma an yuqayyada bima yufidul wahdah. Yang pertama, boleh jadi suatu fi'il dikaitkan dengan suatu hal yang memberikan faedah hanya sekali saja perbuatannya. Ya. Fahadha yuhmalu ala ma quyyida bih. Maka fi'il amr seperti ini atau amr seperti ini, perintah seperti ini ditafsirkan sesuai dengan kaitannya. Kalau dia muqayyad bil wahdah, dikaitkan dengan sekali perlakuan, sekali perbuatan, maka dia dikembalikan kepada kaitannya, yaitu sekali. Wala yaqtadi at-takrar, maka mestilah tidak melazimkan adanya pengulangan. Seperti firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, lillahi perintah dari Allah Azza wa Jalla, 'alan nas. 'Alan nas di sini inilah. 'Alan nas, lafal ini sighah al-amr ini. ala nas. Hijjul baiti, yaitu qasdul baiti, ya, untuk berhaji bagi yang mampu. Taib, zahir ayat ini apa? Wujubu takraril haji bitakraril istita'ah. Lihat di sini. Kalau kita berpatok pada ayat ini, maka zahirnya apa? Zahirnya kita harus mengulang ketika kondisi istita'ah itu ada pada kita. Ngerti gak sih? Istita'ah di sini adalah illat at-taklif. Ini namanya illat at-taklif, sebab pembebanan seseorang dalam atau suatu perintah, terhadap suatu perintah. Ketika antum bisa haji, antum wajib haji, gitu kan? Kalimat ketika antum bisa haji, maka antum wajib haji, berarti kan kapanpun antum punya kemampuan haji, maka wajib haji antum. Ya. Misalnya haji pakai paket yang 5 tahun nabung. Alhamdulillah pas 5 tahun antum haji. Alhamdulillah istita'ah. Ya. Kelengkapan zat, yaitu bekal, rahilah, perjalanan itu. Selesai haji, ternyata antum masih punya tabungan 1 miliar. Ada enggak di sini istita'ah? Ada. Istita'ah dari segi zat dan rahilah ada. Rahilah sekarang pesawat gampang. Travel ada. Antum punya 1 miliar, otomatis bahkan bisa tahun depan udah langsung bisa. Ya kan ya? Maka ketika illatut taklif itu ada pada antum, maka hukum berlaku. Berarti antum wajib. Ini zahir dari ayat ini, ikhwan. Karena taqidnya adalah dengan istita'ah. Mentaqid dengan illat istita'ah. Maka ketika illat istita'ah itu ada pada antum, maka otomatis hukum itu berlaku buat antum. Dan ketika illat istita'ah tidak ada pada antum, maka tidak berlaku atau sedang tidak berlaku sampai antum mampu. Itu zahir dari ayat ini. Ya, inilah yang kita sebut pemahaman zahir. Tapi ingat, pemahaman zahir itu, kalau ternyata ada dalil yang mentakyidnya dan mentaksisnya atau apalagi ada dalil lain yang mengubah pemahaman itu, maka kita harus berpatok kepada dalil yang lebih rinci. Maka kita di sini ada dalil yang lebih khusus daripada dalil yang zahir ini. Ini bukan ta'wil, bukan. Jadi ini adalah am dan khas. Maka ketika ada yang mentakhsis, ya, tadinya mutlak menjadi muqayyad, maka harus ditafsirkan secara muqayyad. Maka lihat di sini, lakin su'ila Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW ditanya, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah di setiap waktu, ya, di setiap tahun ya Rasulullah? Maka kemudian fa'ajaba bima yadullu ala annahu fil umri marratan wahidah. Maka jawaban Rasulullah SAW kemudian menunjukkan bahwasanya itu hanya sekali sekali seumur hidup. Maka dengan jawaban sekali seumur hidup ini menunjukkan illat qadr al istita'ah itu di pertama kalinya dan tidak melazimkan wajibnya pengulangan. Kenapa? Karena di hadis disebutkan sekali saja sudah cukup. Ya. Sehingga pengwajiban itu tidak bersifat pengulangan. Hanya sekali khalas. Ini jenis perintah yang muqayyad dengan adanya qorinah yang menunjukkan wahdah. Hanya sekali hal tersebut dilakukan. Begitu ya. Fa yuhmalul amru fil ayah 'alal wahdah. Maka kemutlakan perintah di ayat tersebut, kemutlakan istita'ah di ayat tersebut digiring maknanya menuju sekali saja karena ada dalil yang lebih rinci atau khusus. Baik. Dilanjut, Fadl. Athani ayyu qayyada bima yufidu takrar wa hadza fihi khilafun wa sahihu annahu yuhmalu ala ma quyida bihi min iradati takrari kama rajjahahul musannifu wal qayyidu qad yakunu sifatan wa qad yakunu syartan fa syartu qawli ta'ala wa in kuntum junuban fattahharu fa kullama hasalatil janabatu wajabat tatahuru bil ghusli minha wasifatu kaqaulihi ta'ala wassariku wassariqatu faqta'u aydiyahuma fakulama hasolatis sariqatu wajabal qat'u malam yakun tikraru sirqatu sirqati qaulal qat'i wa hadza fima idza kana kullu minasyarti wasifati illatan tsabitatan kama musila fayakunu tikraru liwujudil illah bima'na annahu kullama wajadatil illatu wajadatil hukmu wajadal hukmu fa illam yakun illatan tsabitatan fala taqrar mithlu in jaa zaidun fa'atik abdan min iba min abidi fa idza jaa zaidun hasala ma'allaqu alaihil amru lakin la yataqarraru bitaqarruri maji'ihi. Baik, jenis yang kedua dari perintah an yuqayyada bima yufidu takrar wa hadza fihi khilaf. Bagaimana jika perintah itu diikat dengan suatu hal yang memberikan faedah pengulangan? Ini terjadi khilaf. Tetapi yang sahih adalah dikembalikan tafsirannya, digiringkan permasalahan ini kepada kekhususan taqyid itu. Ya, kembali kepada hal yang muqayyad itu sebagaimana dirajihkan oleh musannif. Wal qaidu, pengkaitan suatu perintah itu bisa dengan sifat, bisa dengan syarat. Bisa berupa sifat, bisa berupa syarat. Jadi, illat pengwajiban, ya, illat yaitu sebab pengwajiban sesuatu sampai hukumnya terkena dengannya, itu ada yang berupa sifat atau berupa syarat. Ada yang berupa sifat atau berupa syarat. Contoh yang syarat, syaratnya seperti firman Allah Azza wa Jalla, wa in kuntum junuban fattaharu. Ya, syaratnya jika kalian junub maka wajib bersuci. Jika kalian berhadas besar junub wajib mandi besar, gitu kan? Maka difahami dari ini, fakullama hasolatil janabatu wajabat tatahuru bil ghusli minha. Maka kapanpun terjadi junub maka wajib untuk mandi. Kalau junubnya berulang, mandinya berulang. Kenapa? Karena illatnya itu di syarat. Syarat terjadinya junub. Kapanpun terjadinya junub maka diwajibkan untuk bersuci. Begitu. Ya. Wasifah. Dan juga ada kaitan dengan sifah, bukan dengan syarat, dengan sifah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Di sini dengan sifat, bukan dengan syarat. Ya, as-sariq dan as-sariqah. Dalam fikih ada kriteria seseorang disebut sariq. Ketika seseorang dalam fikih sudah disebut sariq, maka dia sudah masuk kriteria, ya, barang curiannya itu sudah masuk kriteria dan dia mendapatkan, ya, ganjaran had, hukum had, yaitu qat'ul yad, potong tangan. Nah, Allah Ta'ala melabeli, ya, melabeli orang ini dengan sariq dan sariqah, artinya dengan sifat pencurian dengan kriteria yang khusus. Nah, adapun kalau misalnya mungut, ya, misalnya ada air aqua ketemu di jalanan, dipungut. Ini bukan sarik namanya. Ini boleh jadi maknanya luqatah. Luqatah. Barang, ya, berharga, enggak berharga, maksudnya. Ya. Begitu juga dengan kalau misalnya menemukan emas batangan di tengah jalan, barang mahal. Itu juga barang luqatah. Ya, mengambilnya enggak bisa langsung disebut sarik. Ada kriteria sarik itu. Berapa ukuran nominal, ukuran nilainya dan juga cara mengambilnya di tempat yang sudah disimpan. Ya. Maka label sarik itu memiliki kriteria. Maka wasariqu wasariqatu ini sifat pakainya, bukan syarat. Kalau misalnya syarat nanti takutnya jika ada orang mencuri, kita pahamnya orang yang mencuri, uruf kita mencuri itu banyak, ya. Iya. Uruf kita mencuri itu banyak modelnya, ya. Tapi di fikih ada kriterianya, ya. yang Anda belum bisa jawab itu, kalau mencuri motor gimana? Nah gitu kan, mencuri motor. Kalau motornya ditaruh di tengah jalan, kecuri gimana tuh? Apakah itu di tempat yang muhtaroz gitu kan? Atau enggak? Wallahualam, itu urusan nanti aja insyaAllah. Maka setiap terjadi as-sariqah, sifat as-sariqah dengan kriteria fiqih, maka wajib terjadinya qata'. Dan terjadinya qata' ini pun ketika perkara ini diangkat ke waliyul amr. Gitu Pak. Gitu kan? Kalau belum diangkat ke waliyul amr, maka perkara masih biasa, enggak ada potong tangan. Ya karena untuk hukum had itu tidak boleh masyarakat awam yang mengoperasikannya, melainkan waliyul amr setempat. Makanya betul kalau misalnya di Torik ada maling motor, enggak langsung dihajar. Iya. Nanti ada lagi. Ah, nanti karena enggak ada hukum hadnya. Karena waliul amrnya enggak menegakkan ya kan. Jadi benar yang misalnya dari sini ada maling misalnya, enggak ada apa-apain, cuman dimaafin. Ya. Barakallahu fiik. Ya, dimaafin. Ya. Karena emang itu diserahkan ke waliul amri, ya. Taib. Setiap terjadi ini dan terangkat perkara ke waliul amr, wajib adanya qata', qata'ul yad. Ma lam yakun takrar as-sariqati qabla al-qata'. Selama apa namanya? Pengulangan sariqah itu tidak terjadi sebelum qata'. Paham enggak ikhwan maksud di sini? Ngerti enggak maksudnya di sini? Orang nyuri dan terancam potong tangan. Sudah ditahqiq oleh waliul amr, kamu akan potong tangan. Sebelum terjadi potong tangan, dia nyuri lagi. Ya. Maka berarti ada hukum baru lagi enggak? Ada hukum baru lagi. Berarti berapa kali potong tangan dalam satu kloter? 2 kali. Ya kan? Ini takror bukan? Ini takror. Belum terjadi potong tangan, dia mengulangi perbuatannya lagi, maka hukuman double. Gitu maksudnya. Ya. Pertama dia nyolong. Sudah terangkat perkara ke wali amri, nanti tanggal 20 ini akan dipotong tangannya. Tanggal 19 dia nyolong lagi. Maka terjadi pengulangan perbuatan. Ya. Berarti terjadi pula pengulangan atau penambahan hukuman. Maka dua-duanya dipotong itu tangan. Tangan pertama dan tangan kedua. Karena terjadi pengulangan perbuatan. Sehingga pengulangan hadnya dilakukan. Begitu ya. وَهَذَا فِيمَا إِذَا كَانَا كُلٌّ مِنَ الشَّرْطِ وَالصِّفَةِ عِلَّةً ثَابِتَةً كَمَا مُثِلْ. Ini kalau misalnya di setiap syarat dan sifat ada illah yang thabitah. Illah yang jelas, tetap. Sebagaimana dimisalkan tadi, illat untuk yang syarat tadi adalah jika junub. Itu illatnya. Adapun yang kedua sifat, yaitu illatnya di sifat mencuri. Sifat itu berarti ada kriteria sehingga disebut mencuri. Ya. Fayakunu takraru liwujudil illah. Maka yang namanya pengulangan perintah, pengulangan taharah dan pengulangan qat'ul yad itu disebabkan adanya illat. Bimakna, nah ini kaidah nih bagus nih. Annahu kullama wujidatil illatu wujidal hukmu. Ini kaidah penting sekali nih. Selama illat ditemukan, maka hukum ditemukan. Ya. Hukum itu manutun bitaklif. Hukum itu manutun bitaklif wal illah. Hukum itu manut, ya manut. Hukum itu terikat dengan taklif, yaitu akil baligh, dan juga terikat dengan illatnya. Tetapi tidak semua hukum punya illat. Kadang-kadang hukum tidak ada illatnya. Kadang-kadang hukum udah begitu aja, hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti salat zuhur wajib 4 rakaat. Enggak ada illat itu, enggak ada illat dan enggak perlu dicari illatnya apa. Ya. Taib. Fa illam yakun illatan thabitatan fala takrar. Kalau misal tidak ada illah yang tetap, maka tidak perlu diulang. Misal contoh, in jaa Zaidun fa a'tiq 'abdan min 'abidi. Jika Zaid datang, maka bebaskanlah seorang budak dari budak-budakku. Fa idza jaa Zaidun hasala ma 'ulliqa 'alaihi al-amru. Jika Zaid telah datang, maka sudah terhasilkan apa yang digantung, apa yang perintah itu digantung terhadapnya. Yaitu Zaid datang, maka sudah khalas budaknya dibebaskan. Lakin la yatakarrar bitakarruri maji'ihi. Tetapi tidak diulang-ulang dengan pengulangan ya, kedatangan Zaid. Tiap hari Zaid datang, tiap hari budak dibebaskan. Kan enggak gitu dipahami. Ya. Apalagi kalau budaknya cuma satu. Ya. Misalnya, jika Pak Abu Rahmat datang, maka ngapain? Maka sarapan tersedia. Maka makanlah gitu. Jika Pak Abu Rahmat datang, maka makanlah. Apakah di setiap kedatangan Pak Abu Rahmat kita harus makan? Harus juga sih. Ya. Ini gimana? Ini contoh yang nggak nyambung ke sini. Ala kulli hal sebenarnya seperti itu. Ya. Nggak memungkinkan, karena logika nggak memungkinkan. Kalau setiap Zaid datang itu selalu bebaskan budak, nggak memungkinkan. Kadang-kadang memang di keseharian kita pun begitu. Ada hal-hal yang syarat dan hukum, tapi dia tidak bersifat takror, tidak bersifat takror. Ya, banyak sekali di kehidupan sekitar kita. Ya. Taib. Udah berapa menit, Pak Anwar? Masya Allah, masih ini sekali. Tafadhal, dilanjutkan. Atsalis al-amrul mutlaqul ladzi lam yuqayyad fa hadza fihi khilafun hal yaqtadil takraru aw la. Faminhum man qala yaqtadit takraru wa hadza hakahul Ghazali an Abi Hanifah wa Ibnul Qasar an Malik wa huwa riwayatu an Ahmada ikhtaraha aktsaru ashabihi. Li'anna al-amra kan nahyi fi anna nahya afada wujubat tarki. Wal amro afada wujubal fi'li. Fa'idha kana nahyu yufidu tarka alal itisoli abadan. Wajaba ayyakunal amru yufidu wujubal fi'li alal itisoli abadan. Wahada makna takror wal muradubihi hasabal imkani. Baik. Ats-tsalits yang ketiga di sini. Gambaran ya, yang diberikan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan Hafizullah. Al-amrul mutlaqu alladzi lam yuqayyad. Kalau misalnya yang pertama tadi, perintah tersebut ditaqyid dengan hal yang dipahami hanya dilakukan sekali saja. Kemudian yang kedua, suatu perintah ditaqyid dengan hal yang dipahami adanya takror, pengulangan. Imma dengan sifat, imma dengan wasf. Ya, idza kuntum junuban fattaharu, ya kan? Ini kan ada takror di sini, yaitu selama itu terjadi illatnya yaitu junub, maka hukum terjadi yaitu taharah. Kemudian dengan syarat juga, tadi dengan syarat ya, dengan sifat juga, wassariqu wassariqatu faqta'u aydihuma. Selama terjadi sifat pencurian secara fikih, dengan kriteria fikih, maka terjadilah perintah untuk memotong tangannya. Ya begitu. Kemudian yang ketiga adalah ketika suatu perintah itu mutlak, bebas, tanpa adanya ikatan dengan takror atau tidak takror. Fahadha fihi khilaf, maka di sini ada khilaf. Apakah ini melazimkan harus diulangi atau tidak? Faminhun man qala, sebagian ahli usul fiqih itu condong berkiblat kepada pengulangan hal yang diperintahkan. Wahadha hakahul Ghazali an Abi Hanifah. Ini yang di hikayatkan oleh Imam Al-Ghazali dari Abu Hanifah. Wa Ibnul Qasar an Malik. Riwayat dari Imam Ahmad juga. Dan dipilih oleh mayoritas dari sahabat Nabi. Itu kata para ulama. Apa alasan mereka yang menyebut bahwa al-amr yaqtadi at-takrar? Alasannya adalah qiyas. Li'anna al-amra kan nahi. Karena perintah itu seperti nahi. Seperti perintah itu seperti larangan. Antum misalnya dilarang, ya, di busway misalnya, atau di pesawat, no smoking, larangan merokok. Ya. Taib. An-nahi di sini, pelarangan di sini yaqtadi at-takrar, menurut kata ulama-ulama ini. Artinya sampai kapanpun terulangi itu hal, tidak boleh merokok di tempat tersebut. Antum ada niatan, tetap tidak boleh. Antum sudah bergerak buka bungkus rokok ya, sama matches, sama gretan, ya gretan. Kalau bawa ke pesawat bawa gretan gimana itu? Itu udah jelas niat banget itu ya. Ya itu walaupun antum melakukan itu tidak boleh. Di kamar mandi mau melakukan itu lagi tetap tidak boleh. Ini nahi yang tadi at-taqdir, gitu kan? Taib. Tapi nahinya kan nahi mutlak dia. Yaitu no smoking, enggak ada no smoking repeatable, enggak ada kayak gitu. Tapi no smoking mutlak, begitu. Maka perintah pun seperti itu kata ulama yang mengatakan bahwasanya an-nahi yaqtadi atau yufid at-takrar. Fi anna an-nahya afada wujub at-tarki. Dari segi bahwasanya pelarangan itu berfaedah wajibnya meninggalkan. Wal amra afada wujub al-fi'li. Dan kiasannya seperti ini, yaitu perintah memberikan faedah wajibnya melakukan perbuatan. Ya. Fa idza kana an-nahyu yufidu at-tarka 'ala al-ittisali abadan wajaba an yakuna al-amru yufidu wujub al-fi'li 'ala al-ittisali abada. Jelas sebenarnya. Yaitu ketika larangan itu memberi faedah harus ditinggalkan apa yang dilarang itu. Seterusnya sama sekali seterusnya, maka begitu juga dengan perintah harus dilakukan seterusnya selamanya. Ana fikir wallahu alam. Ini kayak seolah-olah ini khilaf lafzi gitu. Itu sebenarnya ulama yang mengatakan perintah tidak melazimkan pengulangan, itu pun enggak bermaksud mengingkari ini gitu loh. Paham enggak maksudnya? Misalnya wa aqimus shalah. Dirikanlah, salatlah kalian. Salatlah kalian, ya. Berarti kan harus salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bagaimana menurut mazhab ulama yang mengatakan perintah melazimkan pengulangan? Menang enggak mereka? Menang, karena tiap hari kita mengulang. Ya enggak? Setiap hari kita salat kan ada takrar enggak di situ? Pengulangan. Setiap hari, ya kan? Taib. Kemudian ulama yang mengatakan perintah tidak melazimkan pengulangan. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Ulama yang mengatakan perintah tidak melazimkan pengulangan, tiap hari salat. Diulang. Sepertinya ada ketidaknyambungan antara dua ini. Yang ulama golongan pertama memahami bahwasannya pengulangan terhadap perintah itu pasti terjadi, harus terjadi kalau mutlak. Ulama yang kedua mengatakan tidak perlu diulang, karena kalau kita sholat zuhur selesai, udah sholat zuhur udah selesai. Faham gak ikhwan? Coba di sini kita diperintahkan ya. Wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana masyhuda. Maksudnya perintah sholat subuh mutlak kan? Taib. Sekarang ada enggak ulama yang memahami sholat subuh itu diperintahkan untuk diulangi setelah sholat subuh? Ada enggak? Tadi antum sholat subuh, Pak. Ya, antum sholat subuh. Setelah sholat subuh antum tetap dapat perintah untuk sholat subuh lagi enggak? Di waktu yang sama, enggak kan? Enggak. Tapi diulang enggak besok hari? Diulang. Iya, ulama yang pertama bilang itulah namanya takrar, itulah namanya pengulangan. Faham enggak di sini, Khan? Ulama yang kedua mengatakan bukan itu takrar, itu bukan takrar. Yang kita maksud takrar adalah setelah berbuat ini kita perbuat lagi, gitu maksudnya. Faham enggak di sini? Jadi seperti ada perbedaan tinjauan tentang apa maksud dari takrar itu sendiri, seolah-olah seperti itu. Ulama yang mengatakan yang qaul tsani ini kan enggak memaksudkan bahwasannya setelah perbuatan harus berbuat lagi, harus begitu kan? Wallahu alam, seperti itu ya. Ini seolah-olah ada khilaf lafzi namanya. Khilaf lafzi itu khilaf secara zahir tapi hakikatnya bukan khilaf. Kadang-kadang terjadi di kalangan usuliyun seperti itu. Kadang malah sampai terjadi marah-marahan. Ya, betul-betul argumentasi-argumentasi, tapi ujungnya ternyata sebenarnya esensinya sama. Ya. Kadang begitu. Ya. Tapi wallahu alam, nanti kita baca terus ya. Jadi makna takror bagi ulama pertama ini, ya, wal muradu bihi hasabal imkan, yaitu sesuai dengan kemungkinan. Jadi selama hal tersebut perintah, maka diulang-ulang. Ya, misalnya kita diperintahkan untuk mencari rezeki, ya, mengais rezeki untuk memberi nafkah. Ini perintah. Ya, baik. Kira-kira perintah ini kita pahami takror atau tidak? Nah, gitu kan? Takror atau tidak? Gimana kira-kira menurut antum? Harus diulang enggak setiap hari? Ya, konsekuensinya harus kan mencari rezeki setiap hari, ya kan? Apakah dengan mengulangnya kita setiap hari mencari rezeki itu kita sepakat dengan ulama pertama? Atau sepakat dengan ulama kedua? Nah, ini yang kira-kira antum paham enggak maksud-maksud ana tadi? Jadi takror, yaitu pengulangan. Atau simpelnya yang lebih mudah tadi tentang sholat. Ya kan? Antum diperintahkan misalnya untuk melakukan sholat wajib. Ya. Waqimus sholat. Atau wa'atuz zakah. Wa'atuz zakah. Ya kan? Zakat di sini masih umum. Baik zakat fitr, atau zakat mal, atau lainnya. Taib, zakat fitr. Ya kan? Antum sudah memberikan beras. Sekian, bahkan melebihi dari kadarnya. Ya. Taib. Ini telah ditunaikan gak kewajiban ini? Taib. Setelah ditunaikan, apakah itu berarti antum lazim untuk melakukannya lagi? Enggak kan? Enggak. Enggak. Wa'atuz zakah. Ya kan? Enggak lagi. Enggak lagi kan? Antum enggak menunaikan lagi, enggak dosa. Kalaupun antum menunaikan lagi, itu bukan zakat namanya, sedekah. Ya enggak? Apakah? Gimana itu? Tapi bagi ulama ini, dan mayoritas sahabat bahkan katanya, al-amru yufidu takror. Pengulangan. Maksudnya berarti diulang di tahun depan. Apakah ulama kedua memahami takror itu seperti itu? Seperti enggak. Ulama kedua memahami takror itu adalah sekali lakukan, ya udah selesai. Jangan ditakror lagi. Gitu kan? Ulama pertama kira-kira juga bermanfaat gitu, Pak. Maksudnya ulama pertama apakah berpendapat habis kamu zakat tunaikan lagi, masih boleh, masih harus kamu tunaikan gitu. Apakah ulama pertama berpendapat seperti itu? Enggak kan? Jadi artinya apa? Ada seolah-olah ini khilaf itu lafzi sebenarnya. Ana yakin para sahabat pun yang berpendapat al-amru yaqtadi takrar enggak berkata seperti itu. Habis kamu zakat, kamu masih wajib zakat, maka kamu zakatin lagi. Zakatin lagi. Udah Ustaz, zakatin lagi. Udah Ustaz. Enggak, al-amru yaqtadi at-takrar. Ya udah Ustaz, kalau gitu Ustaz salat subuh lagi. Loh, kenapa? Kan saya udah salat subuh tadi. Al-amru yaqtadi at-takrar. Wah, kamu saya ajari kurang ajar kamu sekarang. Ya. Ya, enggak gitu kan? Enggak gitu pemahamannya. Maka seolah-olah di sini ada khilaf atau disebut khilaf lafzi. Tapi permasalahan ini ana pikir bukan sebatas khilaf lafzi, tetapi ada sisi yang kita ini belum sampai ke sana, yang dipahami oleh ulama tapi belum dipahami oleh kita. Jadi seolah-olah ini khilaf lafzi. Insyaallah akan kita lanjutkan ya, karena ana pikir hal ini, materi ini agak sedikit berat, jadi takutnya terlalu banyak bebannya. Mungkin cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.